Konsultasi Syariah. Hukum menebang pohon bidara. Pertanyaan: benarkah diharamkan memotong pohon bidara? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat banyak hadis yang menyebutkan larangan menebang pohon bidara. Namun hadis-hadis tersebut tidak lepas dari kritikan para ulama. Ibnul Qayyim pernah menyebutkan hal ini di bawah judul bab Kulliyat fil Maudu'at, termasuk bagian dari hadis palsu, hadis yang isinya pujian untuk membujang, semuanya batil. Termasuk di antaranya hadis tentang larangan menebang pohon bidara. Al-Uqayli mengatakan, tidak ada hadis tentang larangan menebang pohon bidara yang derajatnya sahih. Imam Ahmad mengatakan, tidak ada hadis sahih dalam masalah ini. Al-Manar Al-Munif. Hanya saja, ada beberapa hadis yang dinilai hasan oleh Al-Albani. Di antaranya, 1. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya orang yang memotong pohon bidara, maka akan dituangkan air panas di kepalanya di dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan At-Tabrani, Al-Baihaqi, dan dihasankan Al-Albani. 2. Hadis dari Muawiyah bin Haidah bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, orang yang memotong pohon bidara, kepalanya akan dituangkan cairan di neraka. Hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi dan dihasankan Al-Albani. Selanjutnya, Imam Al-Albani menyebutkan ada 3 pendapat dalam memahami hadis hasan mengenai larangan menebang pohon bidara. Pertama, larangan ini hanya berlaku untuk pohon bidara yang ada di jalanan padang pasir, sehingga digunakan masyarakat untuk berteduh. Memotong pohon semacam ini, tanpa ada tujuan yang jelas, hanya untuk main-main atau karena ingin menghilangkan fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk dosa besar, diancam dengan hukuman akan disiram kepalanya dengan cairan panas di neraka. Ini merupakan pendapat Abu Daud, sebagaimana yang beliau nyatakan dalam kitab sunannya, Sunan Abu Daud. Kedua, bahwa larangan ini telah mansukh atau dihapus, sehingga hukumnya tidak berlaku. Ini adalah pendapat At-Tahawi. Beliau berdalil dengan riwayat dari Urwah bin Zubair, salah satu perawi hadis, bahwa beliau memotong pohon bidara. Ketiga, bahwa larangan ini berlaku untuk pohon bidara di tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah. Sehingga pohon bidara di luar tanah haram tidak masalah ditebang jika memang diperlukan untuk ditebang. Ini merupakan pendapat As-Suyuti, sebagaimana yang beliau nyatakan di risalah beliau, Ra'u al-Hadar an-Qat' as-Sidr. Pendapat ini didukung oleh keterangan tambahan dalam riwayat Tabrani dari hadis Abdullah bin Habsyi. Maksudnya adalah pohon bidara di tanah haram. Silsilah al-Hadis as-Sahihah. Demikian, Allahu A'lam.